أنزل القرآن بلسان عربي في شهر رمضان هدى للناس ومن الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما على الله. Hadirin hadirat kaum ini seiman rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah berkat takdir dan hidayahnya kita pada malam hari ini bisa meluangkan waktu meringankan langkah kembali untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Isya dan dilanjut kepada qiyamul rukun secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum ini sayyidat rahimahumullah, kalau kita membaca beberapa sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan mempunyai keistimewaan terutama yaitu adalah bagi orang-orang yang melakukan ibadah tauhid, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu sabda Rasulullah tentang keutamaan orang yang melakukan ibadah tauhid dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Ada sabda Rasulullah di dalam salah satu hadis, Rasul pernah bersabda, salah satu la firqu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama kata Rasulullah, as-sawimu hatta yusbir. Orang yang tidak akan tertolak, orang yang akan mustajab doanya, di antaranya kata Rasulullah, orang yang sedang melakukan ibadah sahur ketika ia berbuka. Kita di bulan Ramadan ini bukan hanya di siang hari melakukan ibadah sahur, barangkali sore dan subuh bukan sekedar membaca Al-Quran atau tilawat Al-Quran, juga kita di bulan Ramadan ini harus memaksimalkan salah satu keutamaan orang yang melakukan ibadah sahur kata Rasulullah, salah satu lauk muda waktu. Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya, alias akan mustajab, akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, as-sawimu hatta yusbir. Hadirin hadirat kaum muslimin wa imam rahimakumullah, kita selama ini bukan tidak pernah berdoa, tapi di bulan Ramadan ini harus meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas, baik secara jumlah maupun secara materi doa itu sendiri. Baik, agar kita dalam berdoa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan tentang hakikat doa. Yang pertama adalah pengertian doa. Doa atau doa adalah berasal dari bahasa Al-Qur'an atau bahasa hadis dari kata da'a yaitu du'a'an atau da'wata. Secara bahasa artinya menyeru, meminta, mengajak atau memohon. Kalau kita dalam menyeru kepada Allah namanya doa. Kalau kita sesama manusia mengajak kepada jalan Allah itu namanya da'wah. Untuk dilakukan di Robbika, ajaklah oleh kamu kepada Tuhan. Itu adalah bahasa dakwah. Dakwah adalah bukan monopoli para kiai. Dakwah adalah bukan kewajiban semata-mata kewajiban para ustaz. Di dalam usaha Islam adalah dakwah adalah kewajiban seluruh kaum muslimin. Sesuai dengan adanya kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Bahwa dakwah tidak diikuti dengan ceramah. Ceramah, kumpulan itu bagian daripada dakwah. Tapi jangan kita dan mengikuti bahwa dakwah hanya sebab hanya sebatas dakwah itu dalam satuan tersebut. Kalau seandainya dakwah dalam diartikan sebatas ceramah, maka itulah yang dipahami oleh sebagian masyarakat, kewajiban dakwah kan kewajiban para ustaz. Dakwahkan monopolisial tidak. Di dalam Islam adalah kewajiban dakwah, kewajiban seluruh kaum muslimin. Kita sebagai muslim dan sebagai dakwah. Banyak ayatnya. Barangkali salah satu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Itu adalah salah satu ayat kewajiban berdakwah kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kita berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau Bapak sebagai karyawan berdakwah, jadilah karyawan yang disiplin. Kalau Bapak sebagai pegawai, jadilah pegawai yang jujur. Kalau ibu-ibu sebagai rumah tangga, jadilah rumah tangga yang baik, yang mampu menjaga kehormatan dan anak dan harta suaminya. Dan Bapak sebagai kepala rumah tangga harus berdakwah, harus memberi contoh. Jangan ke anak-anak, kamu harus sholat sementara Bapak yang depan sini. Kamu jangan merokok sementara Bapaknya melepuh, yaitu menghabiskan rokoknya. Kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Itu adalah pengertian dekat doa, yaitu doaan atau dakwahan. Kalau doa, yaitu adalah salah satu upaya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi adalah berdoa salah satu upaya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga kita secantik apapun juga, itu tidak bisa diselesaikan dengan ikhtiar. Sepinter apapun juga permasalahan tidak mampu diselesaikan dengan akal. Maka dari umat Islam adalah ada cara yang terbaik bagaimana keadaan kita dalam selama ini dalam hidup dan kehidupan ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita pertolongan akan mudah dimudahkan oleh Allah, maka kita harus banyak berdoa. Banyak ayat Al-Quran agar kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sabda Rasulullah agar kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan permohonan kalian. Ini dari Allah. Maka Allah berkata, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Pada Rasulullah di dalam hadis riwayat Arba'ah, laika syaitun akroma awalohi ad-du'a. Tidak ada perbuatan yang paling baik di sisi Allah kecuali doa. Artinya dan kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pekerjaan dan perbuatan yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Dalam hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah sangat benci, Allah sangat murka kepada orang tersebut. Berbeda dengan kita, kalau kita jelaskan sama orang lain, suami dipanggil meminta terlalu oleh itu kadang-kadang suka bau dan suka bawa minuman dulu. Tapi kalau Allah tidak begitu, justru Allah telah tolong, hamba-hambaku akan meminta kepada Allah, tolong Rasulullah, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah sangat murka, sangat benci kepada orang tersebut. Maka adalah dengan tiga keterangan pertama lah firman Allah surah Al-Mu'min ayat 60 yang dalam sabda Rasulullah adalah tidak ada perbuatan yang paling mulia selain dengan berdoa, dan barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah sangat murka, sangat benci kepada orang tersebut. Kemudian doa secara garis besar terbagi kepada dua bagian. Ada doa yang muqayyad, terikat. Terikat jumlahnya, terikat waktunya. Contoh doa setelah sholat. Doa habis sholat. Jadi Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, Rahimahumullah, mari persepsi kita, paham kita, kaidah kita samakan. Kenapa? Karena masih banyak kaum muslimin berdoa setelah sholat maaf itu kadang-kadang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang yang habis sholat maaf langsung angkat tangan. Ada orang yang habis sholat langsung salam kanan kiri. Nah kalau menuju kepada sunnah Nabi adalah seperti itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, bagaimana hadis ini disebutkan sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, tidak sorofan min sholat ini istighfaro salatan. Rasulullah itu apabila beliau selesai dari sholatnya, beliau istighfar dia tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau pakai kata sifat boleh. Astagfirullah al-Azim, astagfirullah al-Azim, astagfirullah al-Azim. Lanjut. Allahumma antas salam, antas salam, sabar, rabbana ya jalali wal ikram. Takbir 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbir 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 33 kali. Allahu Akbar. Jangan cepat-cepat. Banyak orang yang takbir. Wassalam. Mau kemana sih? Takbir 33 kali saja kita takbir menggunakan jalan tol. Kita nonton TV berjam-jam kita. Takbir, takbir, takbir, takbir menggunakan jalan tol. Allahu Akbar. Tiga sudah tiga kali. Takbir satu kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam bahasa luar, itulah contoh doa yang mukhoyyah. Rasul adalah dalam doa setelah-telah tidak mencontohkan lain-lain. Tidak seperti saudara-saudara kita, banyak saudara-saudara kita ingin berbuat baik, ingin berusaha menjaga dalam berbagai baik, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kewajiban kita berdakwah sekarang. Bukan untuk menyalahkan dakwah, sampaikan bagaimana berdoa kepada Allah setelah sholat yang benar. Jangan habis sholat, maaf. Habis sholat, salam salam berdoa. Al-Fatihah. Bukan salah, bahasa Al-Fatihah. Bukan sholat, tapi bukan pada tempatnya. Bukan sholat. Kenapa? Sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan keterangan kalau Rasul habis sholat, bahasa Al-Fatihah. Tapi kalau bapak ada ibu harus membaca yang 100 kali, dikir atau doa yang berkodat, silahkan. Mau baca ayat kursi, mau baca Al-Baqarah, Al-Imran. Terserah, yang penting lakukan dulu yang 100. Itu namanya doa secara dan secara obat secara doa-doa ada doa atau dikir yang menyenangkan jelas. Yang terikat, terikat juga yang terikat waktu. Ada guru doa positif yaitu yang mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Bebas waktunya, bebas berapa jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi. Silakan. Sabda Rasulullah tadi ini juga yang tadi bahwa mutakabbun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul pernah bersabda, afdalul kalami ba'da al-Qur'an arba'atun min hunna minal Qur'an. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya omongan tentang Al-Qur'an itu 4 kalimat. Dan 4-4 berasal terambil dari Al-Qur'an. Apa? Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Berapa yang kita mengucapkan seperti itu? Tak tertinggal. Kapan saja, di mana saja, kecuali sudah nongkrong di kamar kecil atau sudah buang air besar, dan tidak boleh mentang-mentang kita lama satu perut kata Nabi Subhanallah, Subhanallah. Yang kedua adalah kita dibenarkan dalam di mana saja kapan saja selain di kamar mandi atau sudah nongkrong dan buang air besar atau perut kecil. Ini adalah satu adalah kita ini adalah banyak berdoa banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih-lebih adalah di bulan Ramadan. Secara sumber doa juga terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan maksurah atau maksud dari kata asal yang telah peninggalan Rasulullah. Bagian doa dan secara sumber ada dua. Yang pertama maksurah terambil dari bahasa Al-Qur'an atau terambil dari bahasa kitab suci. Salah satu adalah contoh doa yang maksurah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis, dan ini barangkali kalau diungkapkan, kalau dibacakan oleh bapak, ibu, kita itu buat, ini aktual. Rasul pernah bersabda, isinya dalam sunnah. Allahumma jadidni mutkharatil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Ya Allah, semoga engkau menjauhkan dariku akhlak tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, keinginan-keinginan yang tak terbatas, dan penyakit yang menjijikkan atau penyakit yang membinasakan. Nah, kita ini kan masa juga. Kadang-kadang kita ini kan susah membedakan mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Kita susah membedakan mana itu adalah sunnah, mana bid'ah. Kita sangat susah membedakan mana syirik, mana tauhid. Maka dari kita harus banyak berdoa di rumah. Doa seperti yang disabdakan Rasulullah yang makmur. Allahumma jadidni munkaratul akhlaqi. Ya Allah, semoga engkau menjauhkan dariku dari akhlak-akhlak yang nakal. Jangan sampai dari kita, anak dan istri keluarga kita mempunyai akhlak yang tercela. Orang-orang kan sudah tidak pedulikan akhlak itu. Orang sudah tidak memperdulikan, orang sekarang susah. Makanya hadir dimaksud dan pelan-pelan yang berbahagia Nabi dan para sahabatnya di bulan Ramadan adalah bukan hanya mengevaluasi bacaan, bukan hanya mengevaluasi hafalan, juga adalah mengevaluasi tentang ayat-ayat mana saja yang belum diamalkan secara terasa. Menurut para ahli tafsir, ada tiga ayat yang belum diamalkan secara merata oleh para sahabat pada waktu itu. Di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, salah satu ayat yang belum teramalkan secara merata di zaman para sahabat, di antaranya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan ayat ini tidak diamalkan, tapi di kalangan para sahabat ayat ini belum merata. Kalau ayat sholat sudah sama, baik kaidah maupun jumlah, ayat saum sudah sama, ayat zakat sudah sama, ayat jihad sudah sama, makanya Ibnu Katsir ketika berangkat untuk perumatin, kufri dan dinasin, ayat ini adalah katanya untuk para sahabat. Kenapa? Boleh dikatakan 99,9 ayat itu ayat Al-Quran yang sebanyak, yaitu 114 surat, 30 juz, kurang lebih 6.666 ayat, itu hampir sudah diamalkan oleh para sahabat. Tapi ada yang kenal dengan para sahabatnya, bukan hanya di bulan Ramadan ini, bukan hanya mengatur hafalan dalam bahasa kita tanda dulu, bukan hanya dalam mengatur hafalan, tapi dalam mengatur kemana ayat yang belum teramalkan secara merasa. Di antara ini adalah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masih ada sekelompok kecil di kalangan para sahabat yang menilai kepada orang, itu bukan karena ketakwaannya. Makanya kan orang sekarang kan susah cari orang yang jujur, banyak benar. Susah, kenapa? Karena orang yang jujur sekarang adalah tertipisnya. Orang yang jujur itu tidak dihargai, orang yang dulu tidak dihormati. Sekarang orang lebih menghormat kepada pejabat, orang yang berdasi, orang yang naik mobil, turun mobil, itu orang. Sebab kalau penjualan kita sebagai tetangga kan, kalau ada satu ustaz dan satu pejabat di komplek kita, itu kan dua-duanya keluar dari rumah. Bagaimana? Kepada saya, dari mana? Tapi kalau mereka pejabat, bapak berangkat, bapak jalan, begitu hormat. Tapi kepada ustaz, kepada kiai, kepada guru ngaji, nanya salah kabarnya, salah pasti. Mana tadi? Cepat, belum berbeda, cepat dan berasa, kayak teman. Jadi bukan hanya, apalagi di zaman sekarang. Di zaman para sahabat, kata para masyarakat, salah satu ayat yang belum teramalkan, dia bilang, Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa? Kita harus banyak berdoa. Allahumma jadidni munkaratul akhlaqi. Ya Allah, semoga engkau menjauhkan dariku dari akhlak yang tercela, akhlak yang mulia. Walaupun dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar. Untuk para pejabat, mudah-mudahan bisa terhindar dari korupsi. Dan kalau istilah lagu selain saya tidak butuh hartamu, tidak butuh bajumu, yang butuh adalah perbuatan baikmu. Setelah ada mobil, ada tapi hasil korupsi, kita harus banyak berdoa. Allahumma jadidni munkaratul akhlaqi wal a'mali, perbuatan yang tidak tersuci. Wal akhlaqi, dan pemikiran-pemikiran yang tak terbatas dalam bahasa agama rakus. Coba kita apa? Lebaran dulu. Puasa baru 8 hari, tapi ikhlas. Yang akan itu masalah materi. Ya, benar kan? Harga-harga naik. Makanan lezat, ini jalan sedang diperbaiki dalam rangka mudik. Yang lalu itu sahur atau mudik. Mereka juga puasa atau mau. Coba lihat nanti, baik tidak seminggu kan? Banyak saudara-saudara di terminal sambil jam 7, jam 8, jam 9 pagi lagi nyedot di air mineral. Wah, mau kemana? Pulang kampung? Ngapain? Ya biasalah, bukan ada di kampung. Lepas nombor di terminal udah nyedot air mineral. Itu tandanya apa? Kita susah untuk menjadikan manusia. Oleh karena itu, hadirin hadirat Tuhan Yang Maha, maksimalkan, optimalkan ibadah Ramadan tersebut harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kata Rasulullah, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. Di antara yang pertama, as-shaliqun hatta yusira, orang-orang yang melakukan ibadah jauh sehingga ia berbuka. Mudah-mudahan kita semua yang khusus dalam jamaah masjid Al-Ikhlas ini mampu memaksimalkan coba kumpulkan doa Allah terambil dari Al-Quran, doa Allah terambil dari Al-Quran itu bahkan minimal habis sholat. Mudah-mudahan kita bisa adalah melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barang kali ini hadir di dengan jamaah sholat tarawih yang berbahagia, kuliah Ramadan yang kami sampaikan. Mohon maaf dari kurangnya dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah membimbing diri kita, perbaikan akhlak kita agar senantiasa berada di jalan yang benar, dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan kita baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruka li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.